الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات ketahuilah bahwa kalimat ini kalimat la ilaha illallah adalah kalimat nafyun wa isbat, penafian dan penetapan, menafikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwa hanya Allah yang boleh disembah, yang berhak untuk disembah. Nafyul ilahiyyati amma siwallahi, dinafikannya ketuhanan dari siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan para rasul sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sekalipun tidak berhak untuk diibadahi. Wa minal malaika, demikian juga dari kalangan malaikat, tidak ada satupun dari kalangan malaikat yang boleh disembah, sampai Jibril sekalipun tidak boleh disembah. Fadlan an ghairihima minal anbiya'i was-salihin, apalagi orang yang dibawanya. Baik, malaikat Jibril saja yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan dan ditinggalkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan. Demikian juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, begitu tinggi kedudukannya di sisi Rasul, di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak boleh disembah, apalagi yang lainnya dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Wa itsbatuha lillahi azza wa jalla, dan penetapan ibadah itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Asyarh hadhihi al-kalimah laha ruknani, syarahnya adalah bahwa kalimat ini la ilaha illallah laha ruknani, memiliki dua rukun, huma nafiyun wa isbat. Dua rukun ini adalah penafian dan penetapan. Fala yakfi nafyu, maka tidak boleh cukup hanya dengan menafikan. Wala yakfi isbat, dan juga tidak cukup dengan penetapan tok. Balabu da minal isnaini muqtarinaini, bahkan harus bergandengan dua ini, nafyun wa isbat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Ini sama seperti la ilaha illallah. Jadi faman yakfur bitaghut, dan barang siapa yang mengkufuri taghut, yani selain Allah Subhanahu wa taala, dikafiri semuanya. Barakallahu fiikum. Ini namanya nafyun, yani la ilaha, semuanya harus dikafiri, semuanya harus ditolak, semuanya harus diingkari. Kemudian wa yu'min billah, dan dia hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti illallah, isbat, dan dia mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka la yakfur bitaghut faqat. Allah tidak mengatakan barang siapa yang mengkafiri tagut tok, bal qala wa yu'min billah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala qala ma yu'min billah, dan juga Allah tidak hanya mengatakan yu'min billah, wala yadhkur al-kufra bitagut, dan tidak menyebutkan kufur terhadap tagut. Tidak. Tapi harus kedua-duanya, yakni wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Tidak dipenggal-penggal, tapi harus digandengkan, sama seperti la ilaha illallah. Nafil uluhiyah, nafil ilahiyah an kulli ma yu'badu min dunillah, dinafikannya ketuhanan dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, minal makhluqat, dari makhluk-makhlukat. Karena siapapun dan apapun yang disembah selain Allah, dia tetap makhluk. Jadi kalau menyembah selain Allah berarti menyembah sesama makhluk. Barakallahu fikum. Statusnya di titik ini kita semuanya sama. Barakallahu fikum. Semuanya status makhluk. Barakallahu fikum. Siapapun dan apapun dia selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah makhluk. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mil makhluqat walau kana min aslahis salihin. Semuanya tidak diperbolehkan untuk kita sembah. Barakallahu fikum. Karena ketuhanan itu dinafikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walau kana min aslahis salihin, walaupun dia termasuk manusia yang paling saleh. Aslahul bashar huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling saleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Paling bertakwa, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dipungkiri. Baik. Wa aslahul malaikati huwa Jibril. Demikian juga malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah Jibril. Wa ma'a hadza law anna ahadan ya'budu Jibril aw ya'budu Muhammadan fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnar. Bersamaan dengan ini, seandainya ada seorang menyembah Jibril atau menyembah Muhammad alaihi salatu wasalam, fa innahu yakunu musyrikan, maka dia dicap musyrik, kekal dalam api neraka kalau dia mati membawa dosa syirik ini. Karena Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahad. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak rida untuk dipersekutukan dengannya sesuatu apapun. La minal malaikah wa la minal anbiya. Tidak dari kalangan malaikat dan tidak pula dari kalangan para nabi, apalagi yang dibawanya. Wa la minas salihin. Dan juga tidak dari kalangan orang-orang saleh. Wala minal asyari wal ahyar, dan juga tidak dari pohon-pohon, bebatuan. Walihada yakul, oleh karena itu Allah mengatakan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan dia tidak mempersekutukan bi'ibadati rabbihi, dengan ibadah terhadap Rabbnya satu apapun. Ya, ini dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Syai'a di sini adalah kata ganti syai. Barakallahu fikum. Wala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Ahada ini hada 'am. 'Am umum siapapun. Apakah itu Jibril, apakah itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, apakah si fulan dan alan, semuanya tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk kita mintai, tidak berhak untuk kita rukuk sujud padanya, tidak berhak untuk kita tawakal kepadanya. Barakallahu fiik. Tidak berhak untuk kita istighasah kepadanya, bernazar kepadanya, karena semua ini adalah ibadah. Kapan kita lakukan ini kepada selain Allah, berarti kita telah mengibadahinya. Barakallahu fiik. Istighasah adalah ibadah. Kapan istighatsah kepada si mayit, maka sungguh dia telah mengibadahi si mayit itu. Baik. Oleh karena itu Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan engkau persekutukan dengannya satu apapun. Syai'a ayyu syai'. Apapun itu. Ayu syai' hadza nafyun 'ammun. Ini adalah penafian secara umum. Wal manfi nakirah. Dan yang dinafikan ini nakirah. Syai'a, syai'a itu nakirah. Apapun. Coba sebutkan, maka dia termasuk dari yang disebutkan ini, yang dilarang ini. wan nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu kulla syai. Wan nafyu wan nakiratu wan nakira kalimat dalam bentuk nakirah fi siyaqin nafi dalam bentuk penafian ini ta'um. Maknanya umum untuk segala sesuatunya, segala sesuatunya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Syai'a ini ya batu, kuburan, bulan, bintang, matahari, pohon, gunung, lembah, lautan, apapun, setan, penunggu, apapun yang mereka katakan. Barakallahu fiikum. Atau benda-benda bertuah menurut mereka, keris atau pusaka-pusaka yang mereka gantungkan harapannya dan mereka yakini padanya ada kekuatan bahwa benda-benda ini bisa mendatangkan rezeki dan melancarkan rezeki, benda-benda ini bisa mendatangkan keharmonisan dalam rumah tangga. Kapan benda ini keluar dari rumah ini, maka akan berantakan rumah tangga. Barakallahu fiik. Mustika-mustika, ilah mustika, macam-macam. Benda-benda bertuah. Yang mereka yakini benda ini bisa mendatangkan keselamatan. Bisa memberikan perlindungan. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahul musta'an. Kata beliau di sini rahimahullah, "Idza fahimta dzalika fa ta'ammal al-uluhiyyah allati athbathaha Allah ta'ala nafsi wa nafaha 'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Jibril wa ghairihi ma yakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardalin." Idza fahimta dzalika, kalau kau sudah paham ini bahwa siapapun dan apapun tidak berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'amal al-uluhiyyah allati athbathaha Allah ta'ala li nafsihi. Maka perhatikanlah uluhiyah, ketuhanan yang Allah tetapkan hanya untuk dirinya. Jadi bahwa hanya Allah yang boleh disembah, tidak boleh yang lainnya. Wa nafaha, dan Allah menafikan ketuhanan itu dari siapapun, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril, semuanya. Masuk dalam kata-kata apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ahada siapapun. Barakallahu fikum. Ahada siapapun masuk ke dalam kata-kata ahada. Dan apapun masuk dalam kata-kata syai'a yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya ketuhanan bahwa hanya Allah yang boleh disembah. Wa nafaha am Muhammadin wa Jibril, dan Allah menafikan ketuhanan itu dari Muhammad dan Jibril. Wa ghairihima, dan yang lainnya, semuanya dinafikan. Ayakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardal. Sekecil biji sawi pun tidak ada apa? Sifat ketuhanan yang ada pada mereka-mereka ini. Tidak boleh. Yang memiliki dan berhak untuk diibadahi semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Taib, syarah al-uluhiyah ma'naha al-ibadah, wa min huna ghalida katsirun min fi tafsir la ilaha illallah wa fasaruha bi ghairi tafsirha, wa min dalika tafsir ahli wahdatil wujud li kalimatit tauhid. Barakallahu fikum. Baik, uluhiyah ketuhanan, maknaha al-ibadah. Baik, yakni Allah menafikan, barakallahu fikum, bolehnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan ibadah itu hanya untuk dirinya. Wa min huna ghalata katsirun min tafsiri fi tafsiri la ilaha illallah. Dari sini Banyak orang-orang yang salah dalam menafsirkan la ilaha illallah. Wafasaruha bighairi tafsiriha. Dan mereka justru menafsirkannya tidak sesuai dengan tafsiran yang sesungguhnya. Wa min dalika, termasuk diantaranya tafsiru ahli wihdatil wujud li kalimat tauhid. Penafsiran ahli wihdatil wujud. Orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbaur lebur dengan makhluk-makhluknya. Ahlu wihdatil wujud Ibnu Arabi As-Sufi dan pengikutnya wa atba'uhu yaquluna la ilaha illallah la ma'buda illallah. Baik. Kalau bahasa Indonesia tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi semua Tuhan itu adalah Allah. Paham barakallahu fikum. Baik. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini kalau bahasa Indonesia masih bisa diseret kemana-kemana. Barakallahu fikum. Masih orang bertanya-tanya apa maksudnya tiada Tuhan kecuali Allah. Masih bisa ditafsirkan. Baik. Kecuali kalau kita maknakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas. Tapi kalau masih dikatakan tiada Tuhan kecuali Allah seperti yang dikeyakini tabarakallahu bikum Ibnu Arabi, la ma'buda illallah au la ilaha mawjudun illallah, yani tidak ada sesembahan atau tiada Tuhan di alam wujud ini kecuali semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makna hada, makna kalimat ini, makna tafsir ini, anna kullal ma'budat kullaha hiya Allah. Semua yang disembah di alam semesta ini pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah Isa, yang menyembah Uzair, yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan menyembah siapapun dan apapun, pada hakikatnya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan dan meyakini wujud dari segala sesuatunya ini hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Semua apa saja, bukan cuma yang disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala, semua alam wujud ini pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya menyembah Allah juga dalam keyakinan mereka. La haula wa la quwwata illa billah. Anna kullal ma'budati kullaha hiya Allah. Karena عندهم ان الوجود لا ينقسم بين خالق ومخلوق. Karena alam semesta ini, alam wujud ini tidak akan terpisah antara khalik dan makhluk. Wa huwa kulluhu huwa Allah. Semua alam ini pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan heran kalau ada orang-orang, kalau Anda berbicara dengan orang yang memiliki pemahaman yang seperti ini, kalau dia berkata, kalian tahu berapa orang di Komo ini? Penduduk orang di Komo ini berapa? Baik. Yang antum perhitungannya dan pemahamannya ya penduduk Komo sipulan, sekian ratus orang atau sekian ribu orang. Baik. Kemudian dia akan mengatakan pada hakikatnya cuma satu. Bahkan alam semesta ini cuma satu, yaitu Allah Subhanallah. Kalau ini yang menjadi keyakinan orang, hancur ini agama. Baik. Subhanallah. Menurut mereka bahwa alam semesta ini satu, tidak terpisahkan antara khalik dan makhluk, tidak terpisahkan antara Allah dan makhluknya. Huwa kulluhu huwa Allah. Ini keyakinan orang sufi. Alam semesta ini pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mahma abada al-insanu min syai' fa innahu qad abada Allah. Jadi dengan keyakinan ini, semua yang disembah oleh manusia dari berbagai macam sesembahan, pada hakikatnya mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi 'abada al-qabr. Adapun orang yang menyembah kuburan, walladzi 'abada sanam. Dan adapun orang yang menyembah patung berhala, walladzi 'abada al-hajar, yang menyembah batu, walladzi 'abada al-bashar, yang menyembah manusia, walladzi 'abada al-malaikat, dan yang menyembah malaikat, yang menyembah sapi, yang menyembah kambing, yang menyembah tikus, yang menyembah apapun. Kulluhum ya'budun Allah. Atas dasar keyakinan ini, semuanya pada hakikatnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah huwal wujud al mutlaq. Karena mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wujudul mutlaq. Barakallahu fikum. Pada hakikatnya semua yang mewujud ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun dan siapapun yang disembah selain Allah, pada hakikatnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Lah dari mana ajaran ini? Dari Rasul kah? Enggak, bukan dari Rasul ajaran yang seperti ini. Jadi, Rasul mengajarkan dan untuk kita untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah Lata, menyembah Uzza, yang menyembah Isa, yang menyembah Uzair, semuanya diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Baik. Diperangi semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Walladzi yaqulu innal wujud yanqasimu ila qismain. Dan adapun orang yang mengatakan wujud ini, alam wujud ini, yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua, ila khaliqin wa makhluq, yakni Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan makhluk sebagai ciptaan. Yaquluna anhu. Ini kalau ada yang berkeyakinan seperti ini menurut orang-orang sufi dengan keyakinan yang pertama tadi, inna hadza musyrik. Kalau kita berkeyakinan bahwa Allah sebagai khaliq dan makhluknya adalah makhluk, siapa yang berkeyakinan ini, keyakinan ini menurut mereka musyrik. Fala yakunu muwahhidan indahum. Fala yakunu muwahhidan indahum illa man qala innal wujuda syai'un wahidun huwa Allah. Maka tidaklah dianggap sebagai seorang muwahhid menurut mereka, menurut para sufi ini, kecuali orang yang mengatakan bahwa alam wujud ini semuanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada khaliq, tidak ada makhluk. Famahma abatta min hadzal kaun min asjar. Jadi menurut pendapat orang-orang sufi ini, apapun yang engkau sembah di alam semesta ini, mau menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala, patung, tawaghit, fa innaka ta'budullah, pada hakikatnya anda menyembah Allah. Lianna hadza huwa Allahu wa bi hadhihi al-munasabah fa innahu yaghlatu ba'dul awam. Kadang mereka meyakini bahwa itulah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kata beliau, maka sungguhnya telah banyak keliru dari orang-orang awam yang mengatakan wala ma'budah siwaka. Wala ma'budah siwaka. Tidak ada yang disembah kecuali engkau. Barakallahu fikum. Falau zada kalimata bihaqqin sahha. Seandainya dia tambah hak, maka itu akan menjadi ucapan yang benar. Tapi mereka tidak menambahnya, mereka hanya mengatakan apa? La ma'budah siwaka. Barakallahu fikum. Ini sama seperti la ilaha ini, la ma'budah illallah. Barakallahu fikum. Dengan pengertian yang mereka yakin bahwa semua yang disembah selain Allah itu sama seperti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdasar keyakinan yang telah salah keliru bahwa semua pada hakikatnya adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Tayyib barakallahu fikum. Walakin law qala la ma'budu bihaqqin siwaka hadha yuafi qawl ahli wahdatil wujud la ma'budu bihaqqin siwaka wa hadha tayyib. Walakin law qala la ma'budu bihaqqin siwaka wa hadha yuafi qawl ahli wahdatil wujud falau zada kalimata bihaqqin sahha li'anna ma siwahu ma'budun bil batil. Karena selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah ini disembah tapi disembah dengan cara yang batil. Qala Allah taala dzalika bi anna Allah huwal haqq. Demikianlah bahwa dia Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah satu-satunya. Wa ma ya'budu yad'una min dunihi huwal batil. Dan adapun yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesembahan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, dan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Ini penafsiran pertama yang dianggap keliru, yakni semua yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, beranjak dari keyakinan dasar yang telah salah, yang mengatakan bahwa hakikat dari alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipisahkan antara khalik dan makhluk. Berdalil bahwa Allah Subhanahu wa taala huwal wujudul mutlak. Barakallahu fiik. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Antasawwa.